kasih, terimalah salam rinduku yang aku ucapkan di sini malam ini. Mungkin kau telah lelah di dalam tidurmu, ataukah kau sedang titip rindu untukmu yang ku senandungkan di sini di malam ini. Semoga kau rasakan di dalam mimpimu. Sandarkan semua resahmu pada damai ku rasakan bersama dia.